Recomend that the enemy has installed a force balance. Yes. Beliau telah menyatakan sebenarnya halusnya. Saya harus menambah sebentar lagi dengan kemenangannya. Baik-baik kemenangannya adalah menangani karena untuk hidupnya dan kemudian hidupnya kita ingin mengetahui dari ini. Kita memohon dari ini. Jika disuruh Amerika menjadikan kita lebih dalam hati dari negara kami dan negara kita dan sampai ini. Kalau mana kalau tangan dan kuasanya pada pertemuan yang lalu kita sampai pada kita yang memudahnya melalui Allah dan anda. Kemudian berikutnya adalah kita dengan semua pihak melalui Allah dan anda. Bahwa yang diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin rahimahullah, ini Hafsah juga salah seorang tabi'iyah thiqat, satu di antara wanita di masa tabi'in dari empat bersaudara Hafsah binti Sirin, kemudian Anas binti Sirin, dan yang paling dikenal adalah Muhammad bin Sirin. Dan kalau dikatakan Ali bin Sirin, yang dimaksudkan adalah Muhammad bin Sirin. Ini bersaudara yang semuanya dalam menjadi para ulama, menjadi ulama. Termasuk ini adalah Hafsah binti Sirin. Meriwayatkan dari Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Wa kuntu akhlufuhum fir rijal." وأصنع لهم الطعام وأقوم على المرضى وأداوي الجرحى. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW, yang ikut perang bersama Rasulullah SAW sampai 7 kali perang, dan aku senantiasa ada di belakang mereka. Akhlufum birrijal, ada di barisan belakang dari para laki-laki, para sahabat. Wa asna'u lahum at-ta'am, aku membuatkan makanan untuk mereka. Wa aqumu 'alal mardha, juga aku yang mengurusi orang-orang yang sakit dan juga mengobati orang-orang yang terluka. Ini kisah dari para sahabiyah yang juga ikut andil bersama Rasulullah bermasyarakat. Jadi apa yang sudah kita bahas seperti pada kisah-kisah sebelumnya juga menunjukkan mereka para sahabiyah ini juga bermasyarakat, bergabung dengan Rasulullah, bergabung dengan para sahabat yang lain dalam koridor yang syar'i tentunya. Namun tidak kemudian eksklusif, tidak mau bergaul. Ini bukan sikap seorang ahlus sunnah, bukan sikap seorang muslimah, bukan sikap seorang muslimah yang kalau kemudian eksklusif, menyendiri, tidak mau bergabung dengan yang lain. Ini kita lihat mereka para sahabiyah bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan kaum laki-laki yang lain, namun dalam konteks yang koridornya sebagai seorang wanita yang menyiapkan makanan untuk mereka dan juga mengurusi yang sakit, demikian pula mengobati dari para sahabat yang terluka, sebagaimana juga pada kisah-kisah yang sebelumnya. Ini pelajaran besar bahwa mereka juga bermasyarakat, tidak kemudian menyendiri atau kemudian tidak mau bermasyarakat ketika diajak dengan bareng-bareng kemudian tidak mau. Ini bukan ya, tidak seperti itu ya. Maka para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap untuk kemudian juga bergaul namun dalam koridor yang syar'i, artinya tetap menjaga sebagaimana mestinya. Kemudian berikutnya kisahnya Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Abu Ishaq bin Syihab mengatakan hajartu ma hajarat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth fi muddatil Hudaybiyah. Fakharaja akhwaha Amarah wa Al-Walid hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth ini hijrah pada masa Hudaybiyah. Di saat-saat Hudaybiyah, maka kedua saudaranya juga keluar, yakni Amarah dan Al-Walid, Walid ibn Abi Mu'ayth. Sampai keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan qala al-Harbi wa haddathana Muhammad ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salih dari Muhammad ibn Umar, dari Rabi'ah ibn Uthman dan Qudamah, keduanya mengatakan la na'lamu qurasyyatan kharajat min baini abawaiha muslimatan muhajiratan illa Ummu Kulthum. Diriwayatkan dari Rabi'ah ibn Uthman dan Qudamah, keduanya mengatakan kami tidak tahu seorang wanita Qurasyiyah yang keluar di antara kedua orang tuanya dalam keadaan muslimah dan juga pergi berhijrah kecuali Ummu Kulthum. Qalat, dia mengatakan kuntu akhruju ila badiyatin lana fiha ahli wa la yunkiruna dhahabil badiyah hatta ajma'tu al-masir fa kharajtu yawman min makkah ka anni uridu al-badiyah. Kata Ummu Kulthum, aku keluar ke badiyah, ke tempat badui milik kami, di mana di situ adalah keluarga kami, dan mereka tidak mengingkari akan kepergianku ke tempat itu sampai aku pun mempersiapkan perjalanan. Dan aku keluar pada suatu hari dari Makkah seakan-akan aku mau pergi ke badiyah, ke lembah di mana orang-orang badui itu mereka tinggal. Falamma raja'a min man ma'i idza rajulun min Khuza'ah qala ayna turidin qultu ma mas'alatuk wa man ant. Kata Ummu Kulthum, ketika kembali orang yang bersamaku tiba-tiba ada seorang dari Khuza'ah bertanya, hendak kemana engkau? Aku pun balik bertanya, apa urusanmu? Dan siapa engkau? Maka orang tadi mengatakan, saya seorang laki-laki dari Khuza'ah. Falamma dzakara Khuza'atan itma'antu ilaih. Ketika dia menyebutkan bahwa dia dari Khuza'ah, maka aku pun tenang, merasa aman. Lidukhul Khuza'ah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqdihi. Karena Khuza'ah ini, Bani Khuza'ah ini masuk dalam perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ummu Kulthum mengatakan, inni imra'atun min Quraisy wa inni uridu al-luhuqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku seorang wanita dari Quraisy dan aku ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ilmani bit tariq, aku tidak tahu jalan. Aku tidak tahu jalan. Faqala ana sahibuka hatta uridu ana sahibuki hatta uridukil Madinah. Maka kata laki-laki tadi mengatakan, aku akan menemanimu sehingga aku sampaikan engkau ke Madinah, antarkan engkau sampai ke Madinah. Summa ja'ani bi ba'irin faraqibtuhu, kemudian orang itu datang kepadaku dengan seekor unta dan aku pun naik. Fakan yaqudunil ba'ir wala wallahi ma yukallimuni bi kalimah, dan dia menuntunku dengan unta itu, dan demi Allah dia sama sekali tidak berbicara denganku satu kata pun. Hatta idza ana khal ba'ir tanaha anni fa idza nazaltu jaa ila al ba'ir, sampai ketika unta itu kelelahan maka dia pun menjauh dariku sehingga aku turun dari unta itu. Kemudian ketika aku turun dari unta itu baru kemudian dia mendekati ke unta itu. Faqayyadahu bisyajarah, dan kemudian mengikatnya di sebuah pohon. Wa tanaha ila fi syajarah, kemudian dia pun menjauh sampai dari pohon itu. Hatta idza kana ar-rawah akhraj al-ba'ir faqarrabahu wa walla anni, sampai ketika sudah mengambil istirahatnya orang itu pun kemudian mengeluarkan unta itu dan mendekatkannya, dan kemudian mendekatkannya dari walla anni. Fa idza raqibtu akhadha bi ra'si mirasihi, dan jika aku sudah naik ke atas unta itu kemudian dia pun memegangi kepalanya. Falam yaltafit wara'ahu hatta unzil, maka dia pun tidak berpaling di belakangnya sama sekali sampai aku turun. Falam yazal kadzalika hatta qadimna al-Madinah, terus demikian orang ini terus berbuat seperti itu yang dilakukan sampai kami datang ke Madinah. Fajazahullahu man sahaba khairan min sahibi khairan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dari seorang kawan yang baik. Kemudian Ummu Kulthum melanjutkan kisahnya. Fadakhaltu ala Ummi Salamah wa ana muntaqibah fama arafatni hatta antasabtu wa kashaftu an-niqab. Aku pun masuk kepada Ummu Salamah, dan ketika itu aku memakai cadar dan dia tidak mengenalku, sampai kemudian mendekat dan waqashaftu an-niqab, aku membuka cadarku. Faltazamatni, kemudian dia pun merangkulku, mendekapku dengan mengatakan, hajarti ila Allahi wa rasulihi, engkau hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Qultu, kata Ummu Kulthum, na'am, iya. Wa ana akhafu kama radda Aba Jandal wa Aba Basir wa halal rijal laysa kahalin nisa wal qawmu musbihi قد طالت غيبتي عنهم اليوم خمسة أيام منذ فارقتهم وهم يتحينون قدر ما كنت أغيب ثم يطلبوني فإن لم يجدوني رحلوا. Kemudian kata Ummu Kulthum, aku takut sebagaimana telah dikembalikan Abu Jandal dan Abu Basir, dan keadaan orang-orang laki-laki tidak seperti keadaannya para wanita. Dan kaum itu, yakni keluarganya, itu senantiasa mencari di pagi hari. Dan telah lama aku meninggalkan mereka. Dan hari ini 5 hari semenjak aku berpisah dari mereka. Dan mereka selalu menunggu kesempatan sesuai dengan sekadar semenjak aku berpisah dari mereka. Kemudian mereka pun juga mencari, meminta kepadaku. Dan jika tidak mendapat mencariku, ketika diri mereka tidak mendapatiku, mereka pun pergi lagi. Fadakhala Rasulullah SAW ala Ummi Salamah fa'akhbaratuhu khabar Umm Kulthum farahiba wa sahula. Kemudian Rasulullah SAW pun datang masuk kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah menceritakan kepada beliau tentang berita Ummu Kulthum ini. Rasulullah SAW pun menyambutnya dan memberikan kemudahan. Kemudian aku bertanya, mengatakan, inni qad farartu ilaika bidini, sungguhnya aku telah pergi kepadamu dengan agamaku. Ya, aku lari kepadamu dengan agamaku. Famna'ni, maka tahanlah aku. Wala tarudduni ilaihim, jangan engkau kembalikan aku kepada mereka. Yaftanuni wa yu'adzibuni, mereka akan memfitnahku dan mereka akan menyiksa kepadaku. Wala sabrani 'alal adzab, aku tidak bisa sabar dari siksaan itu. Innama ana imra'ah, aku hanyalah seorang wanita. Wa dha'fun nisaa ila ma ta'rif, dan kelemahan wanita sebagaimana yang engkau tahu. Wa qad ra'aituka radatta rajulain hatta tamna ahaduhuma, dan aku telah tahu engkau telah mengembalikan 2 orang sampai kemudian salah satu dari keduanya tertahan. Faqala inna Allah azza wa jal qad naqadha al-ahda fi an-nisa wa hakama fi dhalika bihukmi ridha bihukmin radawhu kullahum. Sunya Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan perjanjian pada wanita dan menghukumi yang demikian itu dengan hukum yang mereka ridha semuanya. Para umatnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah dari Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha yang hijrah di saat perjanjian Hudaybiyah. Padahal di antara isi perjanjian Hudaybiyah ini adalah jika ada orang Quraisy, orang Makkah yang masuk Islam, kemudian mau datang ke Madinah supaya diusir, jangan diterima, kembalikan lagi ke Mekah. Tapi jika ada orang Madinah yang mau kembali kafir, kemudian mau kembali ke Mekah, maka supaya dilepas. Ini memang sedikit urik ya. Namun Rasulullah SAW adalah berpikir panjang. Dan Rasulullah SAW pun juga tidak mengingkari janjinya. Di mana Abu Jandal dan Abu Basir yang datang ke Madinah ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu saja. Banyak riwayat menunjukkan bahwa banyak orang dari Makkah yang setelah perjanjian Hudaybiyah ini masuk Islam. Kemudian mereka tidak bisa masuk ke Madinah. Karena memang dalam perjanjian itu seperti itu. Akhirnya mereka tidak mau kembali ke Madinah, tidak masuk. Kemudian mau kembali ke Mekah juga tidak mau. Kemudian mereka ngomplot di perjalanan, di persimpangan jalan, dari jalan-jalan tempat berlalunya orang-orang Quraisy dalam perjalanan dagang mereka. Kemudian apa yang dilakukan? Selalu menjegal kafilah-kafilah dagang, mengganggu kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya malah seperti itu, kemudian menjadi bumerang sendiri bagi mereka. Dan ini kekhawatiran dari Ummu Kulthum. Kalau kemudian sampai ke Madinah dikembalikan lagi, padahal keadaannya tidaklah sama seperti para sahabat yang lain, yang mereka bisa sabar, bisa tahan, bahkan bisa melawan. Ya. Maka ini kita lihat bagaimana seorang Ummu Kulsum yang hijrah meninggalkan keluarganya demi menjaga agamanya dalam keadaan yang genting seperti itu. Maka ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala fa kana yaruddu man jaa minar rijal wa la yaruddu an-nisa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menolak orang yang datang dari laki-laki dan tidak menolak dari wanita. Ini setelah perjanjian Hudaybiyah ini. Faqadima akhwah al-Walid wa Imara min al-Ghad. Kemudian dua saudaranya Ummu Kulsum, yakni Al-Walid dan Imarah ibnai Abi Mu'ayth, datang keesokan harinya kemudian mengatakan ufilana bi syartina wa ma ahadtana alaih, penuhi perjanjian kami dan apa yang telah engkau berjanji atasnya. Qala qad naqadallahu dhalik. Kemudian Rasulullah mengatakan, artinya dua saudaranya ini menuntut datang ke Madinah, menuntut supaya Ummu Kulsum dikembalikan. Ummu Kulsum dikembalikan ke Mekah. Namun Rasul mengatakan qad naqadallahu dhalik. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan itu. Fansarafa, maka keduanya pun berbalik. Ini sampai kondisinya seperti itu, kekhawatiran. Sudah perjalanannya juga mengerikan Makkah Madinah saat itu. Dan hanya merasa aman karena yang menuntunnya, menemaninya adalah seorang dari Khuza'ah. Yang Khuza'ah ini adalah dalam perjanjian bersama dengan Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang dikenal, yakni menjaga perjanjian. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anha, pun diantar dan tidak berbicara sedikit pun, diantar sampai sebagaimana perjanjiannya dengan orang-orang Quraisy. Kemudian para umat yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah Ummu Kulsum ini bisa kita membayangkan bagaimana pengorbanan seorang wanita muslimah dalam menjaga kepada agamanya. Pengorbanannya demikian berat untuk menjaga kepada agamanya. Maka seperti itu hendaknya kita menjaga kepada agama kita dengan kita saling tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini pentingnya. Karena kemudian kalau kita sendirian dengan alasan tidak mau bergaul, khawatir nanti terkena, terkontaminasi dengan lingkungan, bahkan tidak seperti itu. Ini semestinya tidak demikian. Kecuali kalau memang lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Tapi ketika lingkungannya adalah mengajak kepada kita kepada kebaikan, mengajak untuk membesuk saudaranya yang sakit atau dalam urusan-urusan yang baik, empati sebagai rasa simpati dan juga perhatian kepada saudaranya, nah, kemudian tidak mau mendatanginya, maka dan ini bagian dari agama. Sebagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk bagian dari penjagaan kita terhadap agama kita. Menghadiri majelis ta'lim, sungguh-sungguh dalam kita belajar, mau untuk kemudian kita bertanya, mau untuk kemudian kita seperti itu dengan bertemu dengan saudaranya, saling tanasuh, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling menasihati. Maka ini adalah bagian dari upaya kita menjaga keutuhan dan kesempurnaan agama kita. Ini kita lihat bagaimana mereka para sahabiyah radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Kemudian diriwayatkan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kata Ibnu Jauzi selanjutnya mengisahkan dari kisah ini, wa kanat ummu kulthum atiqan hina idzin falamma hajarat tazawwajat Zaid bin Harithah faqutila anha fatazawwajaha Zubair فولدت له زينب ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا ثم تزوجها عمرو بن عاص فماتت عنده. أم كلثوم ini ketika itu masih sendiri, kemudian ketika hijrah dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kemudian faqutila anha. Kemudian Zaid bin Harithah ini terbunuh. Ketika Ummu Kulthum masih menjadi istrinya. Dan setelah itu kemudian dinikahi oleh Zubair. Kemudian melahirkan Zainab. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf dan ketika menikah dengan Abdurrahman bin Auf melahirkan Ibrahim dan Humaid. Kemudian dinikahi lagi, menikah lagi dengan Amr bin As. Dan kemudian meninggal tatkala menjadi istrinya Amr bin As radhiyallahu ta'ala anha wa arwah. Para umat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang mengagumkan dari seorang yang senantiasa berusaha menjaga agamanya. Maka seperti itu hendaknya seorang wanita muslimah, bagaimana perhatiannya dengan agamanya. Kemudian berikutnya, dzikru imra'ati minal muhajirat, menyebutkan seorang wanita dari wanita-wanita yang ikut hijrah. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhalna 'ala rajulin minal ansar wa huwa marid. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami menjenguk salah seorang dari Ansar, dari sahabat Ansar yang dalam keadaan sakit. Muqbilun falam nabrah hatta mat, yang dia datang dan kami tidak membiarkannya sampai kemudian meninggal. Artinya menunggunya sampai meninggalnya. Fabasatna alaihi thawbah, kemudian kami bentangkan badannya dari kainnya. Wa ummun lahu ajuz kabirah inda ra'sihi, dan ibunya yang sudah tua, seorang wanita yang sudah tua, ada di sisi kepalanya. Faltafattu ilaiha, faltafata ilaiha ba'duna, maka sebagian dari kami pun berpaling, ini menengok kepadanya, menghadapkan wajahnya kepadanya. Faqala ya hadihi ihtasibi musibataki 'inda Allah, wahai ibunda, wahai ibunda, ya hadihi, wahai wanita tua ini, ihtasibi musibataki 'inda Allah, ikhlaskanlah, berharaplah dengan musibahmu ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlaslah dengan musibah yang menimpa kepadamu dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat, wa madak, mata ibni, wanita tadi belum tahu apa itu, anakku telah meninggal. Qulna na'am, kami menjawab iya, sudah meninggal. Qalat ahaqqun ahaqqu ma taqulun, benar apa yang kalian katakan itu? Ini bertanya lagi, benar apa yang kalian katakan itu, anakku sudah meninggal? Qulna na'am, iya kami katakan benar. Famaddat yadaha ila Allah azza wa jalla faqalat Allahumma innaka ta'lamu anni aslamtu wa hajartu ila rasulik raja'an an tu'inani 'inda kulli shiddatin wa rakha' fala tahmilna 'alayya hadhihi al-musibata al-yawm. Qala فكشف الثوب من وجهه فما برهنا حتى طعمنا ما هو. Kemudian wanita itu pun kemudian membentangkan, menjulurkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa kami telah masuk Islam, aku telah masuk Islam, dan aku telah hijrah kepada Rasulmu dengan mengharap agar Engkau menolongku dari setiap musibah, ikulli syiddatin wa raha, menolongku dalam setiap kesulitan ataupun dalam kebahagiaan. Maka wala tahmilanna 'alayya hadhihi musibata al-yawm, maka jangan tuntut kepadaku dari musibah yang menimpa kepadaku hari ini. Qala, kemudian perawi mengatakan, fakashafa thawb an wajhihi, maka kemudian dibuka buku syifat thawb, ini bukannya kain dari wajahnya. Fama barihna hatta ta'imna ma'ahu, maka kami pun tidak tenang sampai kemudian kami pun makan bersamanya. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga kisah kesabaran seorang wanita yang hijrah, sudah hijrah kemudian mendapatkan musibah ditinggal mati oleh anaknya, dan kemudian pun juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima musibah itu dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang besar untuk senantiasa sabat, kokoh di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala indal masaib, ketika dihadapkan pada berbagai musibah, berbagai cobaan, untuk tetap tegar. Kemudian kisah yang lain lagi juga dalam dari wanita-wanita yang ikut hijrah. Qala Ali bin Sirin, diriwayatkan dari Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin. Kalau dikatakan Ibnu Sirin, maksudkan adalah Muhammad bin Sirin. Kalau yang lainnya masih disebutkan namanya, ya. Anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ata bimal, mengisahkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang dengan membawa harta. Faqassamahu bainan nas, kemudian beliau membaginya di antara manusia. Faba'atha ma'ahu ila imra'atin min al-muhajirat, kemudian dikirim bersamanya juga kepada seorang wanita dari wanita yang ikut hijrah. Falamma utiyat bihi, ketika wanita itu diberikan harta yang dibagi dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian wanita itu mengatakan, ma hada, apa ini? Qalu Abu Bakar, ja'ahu malun faqassamahu fin nas. Abu Bakar datang kepadanya harta dan beliau membagi-bagikannya kepada manusia, pada orang-orang semua dibagi. faqasama minhu fi nadaratik. Maka beliau pun membagi dari harta itu untukmu. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, atakhafunani an ada'al Islam, apakah kalian takut, khawatir kalau aku akan meninggalkan Islam? Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Qalat, fatarushunani ala dini, atau kalian memberikan riswah, yakni atas agamaku, mau menyuapku atas agamaku. Qalu la, qalat la hajata li fi. Wanita itu mengatakan, aku tidak butuh itu. Ini kita lihat waraknya seorang muhajirah yang selayaknya juga mendapatkan bantuan dari harta kaum muslimin. Namun kemudian wanita ini pun menanyakan pertanyaan seperti itu. Karena di antara zakat itu diberikan kepada mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya masih lemah, untuk menguatkan hatinya agar tetap dalam keimanan. Maka si wanita tadi bertanya seperti itu, atakhafuna in anada al-islam, apakah kalian takut aku akan meninggalkan Islam? Menjawabnya, tidak. Kemudian bertanya lagi, ataukah kalian menyuapku dengan agamaku? Maka mereka pun menjawab, tidak, hanya sekedar membagi dari Abu Bakar Siddiq dari bagian harta itu. Namun wanita mengatakan, saya tidak butuh. La hajata li fi. Aku tidak butuh dengan harta itu. Ini wara. Sikap wara dan menjaga kehormatan, menjaga harga diri meskipun di sini adalah dia berhak. Karena lebih mengharap dengan apa ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ikhtisab. Kemudian kisah berikutnya dari seorang wanita dari Yaman, al-Yamaniyah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ja'at imra'atu min al-Yaman ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita dari Yaman kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, Allah anishfini. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanku. Qala, in syi'ti da'awtu lak wa in syi'ti fasbiri wa la hisaba 'alaik. Kata Rasulullah, jika engkau mau, aku akan berdoa untukmu. Dan jika engkau mau, namun jika engkau mau, maka bersabarlah. Dan tidak ada hisab untukmu. Tidak ada perhitungan untukmu. Qalat, bal asbir, wala hisaba alayya. Rahimahullah. Kemudian wanita ini mengatakan, saya mau sabar saja. Dan tidak ada hisab untukku. Ini tentunya mengharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada hisab, tidak ada perhitungan di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah, tentunya ada satu hal yang diharapkan, bebas dari perhitungan. Maka mending dalam keadaan sakit. Sebagaimana kisah yang lain juga, seorang wanita yang buta datang kepada Rasulullah minta didoakan agar disembuhkan dari kebutaannya itu. Namun Rasulullah SAW mengatakan, in sabarti falakil jannah, atau kama qala alaihi salatu wasalam, jika engkau mau sabar, maka bagimu surga. Maka wanita itu mengatakan, sudah, saya sabar saja. Ketika dengan itu ada jaminan dari surga, mendapatkan surga. Maka ini para umat yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini semuanya adalah pelajaran yang besar bagi kita adalah bagaimana himmah dan perhatian mereka dengan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengharap apa yang ada di tangan manusia sesuatu yang belum tentu kita dapatkan, atau mengharapkan sesuatu yang belum ada di tangan kita dari karunia Allah Subhanahu wa taala juga belum tentu. Namun dengan kita mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita konsisten menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti akan kita dapatkan. Maka ini para umat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semuanya memberikan pelajaran kepada kita untuk kita lebih semangat dalam kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk senantiasa kita menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kehormatan kita, menjaga warak kita, menjaga agama kita, ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu lidzalikal qadir alaih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.